Canda suka torang dua baku sayang. Biar bagi kita pehati nyanda mobalai. Karena kita sayang, kita cinta. Karena kita sayang,